إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebelum kita lanjutkan berkaitan dengan ayat di surat At-Taubah yang menunjukkan kafirnya orang yang mengecek-ecek dan mengolok-olok agama serta sebab nuzulnya, maka berkaitan dengan ayat dan sebab nuzul tersebut ada beberapa faedah atau beberapa kesimpulan yang disimpulkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Masail Kitab Tauhid. Yang pertama, inilah yang paling penting, yang paling besar, adalah barang siapa yang mengejek-ejek, mengolok-olok dengan olok-olokan semacam itu, maka dia adalah orang yang kafir. Maka di antara bentuk kekafiran adalah kufur istihza. Di antara kekafiran besar, di antara bentuk kekafiran besar, kekafiran yang mengeluarkan dari Islam adalah kufur istihza, kafir karena mengolok-olok dan mengejek Islam dan syiar-syiar Islam dan hal-hal yang mulia dan hal-hal yang terhormat dalam Islam. Kemudian yang kedua, ini adalah itulah penafsiran untuk ayat ayat di surat At-Taubah untuk orang yang melakukan hal tersebut, itu melakukan ejek-ejekan siapapun pelakunya. Maka siapapun pelakunya, siapa yang mengejek Quran, siapa yang mengejek Islam, siapa yang mengejek surga dan neraka, maka dia kafir dan batal Islamnya. Dan orang itu batal Islamnya ketika dia mengucapkan ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan-perbuatan kafiran. Dalam empat keadaan. Yang pertama, seorang yang mengucapkan ucapan kekafiran atau melakukan perbuatan kekafiran dalam keadaan serius ingin kafir. Memang niatnya ingin membatalkan Islamnya, ingin murtad. Maka dia serius untuk melakukan perbuatan kekafiran atau ucapan kekafiran. Kemudian yang kedua, seorang itu batal Islamnya ketika dia melakukan pembatal Islam meskipun dia gurau-gurau dan main-main. Gurau-gurau dan main-main, buyon berkaitan dengan pembatal Islam. Kemudian yang ketiga, seorang itu batal Islamnya ketika melakukan pembatal Islam baik ucapan ataupun perbuatan, dan dia mengucapkannya atau melakukannya dalam keadaan takut. Ingat, takut beda dengan dipaksa. Kalau cuma sekedar takut, kafir. Lain dengan dipaksa. Takut itu bukan alasan pembenar untuk melakukan ucapan kekafiran dan melakukan perbuatan kekafiran. Kemudian yang keempat, seorang yang melakukan pembatal keislaman adalah kafir dan murtad ketika dia melakukan pembatal keislaman berupa ucapan ataupun perbuatan dalam keadaan dipaksa, akan tetapi hatinya lapang dengan kekafiran. Maka dalam empat kondisi ini, siapa yang melakukan perbuatan kekafiran dan pembatal kekafiran, maka dia batal Islamnya dan batal imannya, dia murtad dan kafir. Siapa yang melakukan pembatal keimanan, pembatal keislaman di satu dari empat keadaan di atas. Ketika dia melakukan pembatal keislaman dalam keadaan serius, ingin murtad, main-main, huyon, atau takut, atau dipaksa, namun dipaksa dalam keadaan hatinya merasa mantap dengan kekafiran, merasa lapang dengan kekafiran. Dan satu-satunya keadaan yang menyebabkan seorang itu boleh melakukan pembatal keislaman dan pembatal keimanan dan tidak dinilai kafir, cuma dalam satu keadaan saja, yaitu ketika dia dipaksa dan hatinya mantap dengan iman. Maka ada dua syarat, dipaksa dan hatinya mantap dengan iman dan benci dengan kufur. Kalau dipaksa namun hatinya tidak mantap dengan iman, akan tetapi mantap dengan kekafiran, ya, lapang dengan kekafiran, tidak dalam keadaan benci dengan kekafiran, maka batal Islamnya. Yang dimaafkan cuma dalam satu kondisi, yang kondisi ini dua, harus memenuhi dua hal. Ini dua-duanya, yang pertama dipaksa, yang kedua dalam keadaan hatinya mantap benci, mantap dengan keislaman dan benci dengan kekafiran. Kemudian kandungan yang ketiga berkaitan dengan surat At-Taubah dan sababun nuzulnya. Di sini terdapat perbedaan antara namimah dengan an-nasihah. Maka apa yang dilakukan oleh sebagaimana dalam riwayat Ibnu Jarir, maka apa yang dilakukan oleh Auf bin Malik ini bukanlah terhitung namimah, akan tapi an-nasihah lillahi wa lirasulihi, dilaporkan supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal ini dan bisa memberikan sikap dan menetapkan hukuman untuk orang yang melakukan perbuatan semacam itu. Maka ada maslahah. Karena yang namanya namimah adalah menukil perkataan A tentang B kepada si B dengan tujuan merusak hubungan. Jika kita nukil perkataan A tentang B kepada si B dengan maksud-maksud tertentu, yang itu memang satu hal yang manfaat dan manfaatnya lebih besar daripada mudharatnya, maka itu bukan namimah. Namun siapa yang bingung apakah ini namimah ataukah bukan namimah karena adalah perkara yang sangat tipis perbedaannya, maka kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka adalah dia diam. Karena dua hal ini, antara apakah ini namimah ataukah ini nasihat, itu perbedaannya sangat tipis. Kemudian dalam surat kandungan yang lain di surat At-Taubah 6566 dan sababun nuzulnya. Di sini ada dua hal yang patut dibedakan antara memaafkan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sikap keras terhadap musuh-musuh Allah. Bagaimana dalam sababun nuzul, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaafkan orang yang datang dan mengatakan kami cuma main-main, cuma guyon, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memaafkannya. Maka tidak semua orang yang meminta maaf itu dimaafkan. Karena di satu kondisi di situ yang tepat bukan maaf, akan tapi sikap keras. Dan dalam kondisi ini sikap yang tepat adalah sikap keras dan bukan memaafkan. Maka kandungan yang kelima kata Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab di Masail Kitab Tauhid, bahasanya sebagian permintaan maaf itu tidak sepatutnya diterima. Sebagian permintaan maaf itu sepatutnya tidak diterima. Ada orang yang datang meminta maaf dan diterima dan dimaafkan, dan ada orang yang datang meminta maaf dan tidak dimaafkan dan permohonannya tidak diterima. Tergantung kondisi, manakah yang terbaik? Manakah yang terbaik? Apakah memaafkan ataukah tidak memaafkan? Namun yang jelas, anggapan sebagian orang bahasanya semua memaafkan itu terpuji adalah satu hal yang kurang tepat. Namun, ada memaafkan yang terpuji dan ada memaafkan yang selayaknya tidak dilakukan. Kemudian kita lanjutkan dengan poin yang kedua, qalal ma'alifu hafizahullahu ta'ala ta'liku sama'in. Menggantungkan atau memakai jimat. Tama'in itu dulunya adalah kerang-kerang yang digantungkan oleh orang Arab pada anak-anak kecil, yattaquna bihal aina, untuk menjaga diri agar untuk menjaga anak tersebut. Diyakini ini bisa menjadi sebab untuk terjaganya anak dari terkena ain, yaitu jatuh sakit tanpa sebab. Dan ada sebabnya, yaitu sebabnya adalah pandangan kagum atau pandangan hasad. Boleh jadi pandangan manusia ataupun pandangan jin. Disebut ain. Yang dalam istilah Jawa ini disebut sambet, disebut juga dengan ya, itu ain. Kemudian kenapa kerang-kerang ini disebut tamain? Tamain diambil dari kata-kata tamam. Yatalammahuna, mereka berisyarat dengan memberi nama benda tersebut dengan tamain, ayyitimallahu lahum maqsudahu, supaya Allah sempurnakan, mereka jadikan sebagai sarana, masih ada Allahnya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan untuk mereka maksud dan keinginan mereka. Ini kata-kata tamam, artinya sempurna. Mereka berharap ingat dengan ini Allah menjadi sebab Allah menyempurnakan, yaitu maksudnya mengabulkan dan mewujudkan apa yang jadi maksud dan keinginan mereka. Maka berdasarkan keterangan ini berarti mereka memakainya sebagai lantaran, sebagai sebab. Dan banyak orang ketika diingkari kenapa pakai jimat, mereka mengatakan ini cuma lantaran, cuma sebab, semuanya datang dari Allah. Yang ngasih bahaya, yang ngasih nikmat semuanya Allah. Cuma ini lantaran, ini cuma sebab. Kita katakan itu syirik, syirik azrar. Dan itulah motif orang-orang Arab untuk memakai tamain, untuk memakai jimat. Oleh karena itu disebelah jimat dengan tamain. Kalau orang kita menyebutnya jimat, katanya barang suci di rumah-rumah, satu barang yang dirawat baik-baik. Maka niat mereka, maksud mereka dengan memakai tamain adalah sebagai sarana. Allah lah yang mewujudkan maksud dan tujuan mereka. Maka Nabi SAW mengingkari tamain, dan tamain digunakan oleh orang Arab untuk sarana dan lantaran, sebagai wasilah untuk terwujudnya maksud. Namun tamain tidak harus dengan kerang. Meskipun di masa jahiliya itu wujudnya kerang, pokotakuna tamain min aizom, boleh jadi tamain jimat itu berupa tulang. Atau atau berupa kerang atau berupa tulisan, ya, ditulis di kertas atau di kulit, kemudian ditaruh di dompet atau digantung di depan, di atas pintu atau yang lainnya. Ini semua adalah satu hal yang tidak diperbolehkan. Dan boleh jadi jimat yang digantungkan tersebut berupa Al-Quran, berupa Al-Quran. Di kalangan orang yang hobi jimat, ada satu jimat yang dianggap ampuh, yaitu Quran Istanbul. Ada Quran ukurannya satu jempol kaki, nah, itu katanya 30 juz, dan ini dianggap sebagai satu hal yang jimat yang ampuh, isinya Quran katanya, dan katanya 30 juz. Dijual kalau di Saudi 4 riyal Quran Istanbul. Jika kemarin kita mau apa, pulang dari haji, mau pulang tuh, singgah transit di Jeddah selama sehari semalam, nah, ada orang Indonesia yang jualan ke jamaah haji. Jadi, supaya hajinya cuma haji mabrur saja, nggak jadi mabrur. Jualan Quran Istanbul, jualan Quran Istanbul ini gini, faedahnya, manfaatnya 4 riyal. Nah, kebetulan ada yang bareng sama saya itu ada yang beli. Rombongan yang saya pimpin itu ada yang beli. Ketahuan, tapi ketahuannya di pesawat ketika enggak mau pulang. Ada yang cerita sama saya kalau beli Quran Istanbul. Tentu ada tempelannya di hotel yang dipakai untuk transit, jual Quran Istanbul gini. Harganya 4 riyal, terus akhirnya saya minta sama dari bapaknya itu, Pak minta, ini kalau jangan bawa, kalau jangan bawa sampai tanah air nanti hasilnya cuma mabur saja, enggak jadi mabur tadi. Terus tak buka itu Quran Istanbulnya. Dan ternyata bohong, enggak 30 juz. Tadi ya cuma kecil sekali, tapi masih bisa agak dibaca, masih bisa masih ada terlihat. Itu cuma sampai juz Qurannya dari depan itu sampai juz 7 atau juz 9. Juz 7 lah mungkin. Dan juz 7 masih ada tulisan, karena di atas itu ada tulisan juz berapa. Nah, ini juznya cuma sampai juz 7 dan langsung juz amma belakangnya. Ini Quran Istanbulnya di sebelah material di Jeddah. Ini cuma sampai juz 7 kemudian juz amma. Jadi juz 8 dan seterusnya sampai juz 29 itu hilang. Nah, ini jimat berupa Al-Quran. Bagaimanakah jika jimatnya berupa Al-Quran? Faizakana min Al-Quran, jika jimatnya itu berupa ayat Al-Quran, maka para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya. Ini perselisihan dari mazhab salaf. Ulama salaf dan ulama khalaf berselisih tentang boleh apakah tidak. Dan pendapat yang paling kuat, jimat berupa Al-Quran semacam Quran Istanbul ini adalah tidak diperbolehkan. Di sini disampaikan berapa alasannya? Dua alasan. Yang pertama adalah sadan lizahriyah. Kita larang, kita katakan tidak boleh dalam rangka untuk menutup jalan kemungkaran. Kalau karena jika kita katakan ini boleh, nanti orang awam mengira semua jimat boleh. Karena ini menyebabkan nanti lama-lama yang digantung, yang dipakai bukan Quran. Awalnya Quran, lama-lama Quran dicampur bukan Quran, lama-lama akhirnya murni bukan Quran. Bahkan banyak jimat ya, yang diajarkan di di buku-buku yang mengajarkan jimat, untuk membuat jimat itu supaya kemudian agak lebih diterima, maka jimatnya itu pakai huruf Arab ya. Alif jejer 5 kali, kemudian habis itu habis itu non, enggak ada. Orang awam dibilang Arab. Wah, Arab itu sama dengan Quran. Sehingga buku superminya saja dibilang ini ada Qurannya. Orang awam. Ada orang bawa buku supermin ditegur, oh, jangan dibuang sembarangan, itu ada Quran itu. Padahal cara masak supermin. Maka dukun itu nipu dengan angka Arab ya. Mungkin angka 5 ya, berapa kali, terus habis itu angka 2 ya, terus ada huruf ba, ada huruf alif, ada ini. Orang awam, oh iya ada Qur'annya ya, tak? Qur'an yang pada itu simbol ya, simbol isyarat ya, yang itu diketahui oleh dukun dan setan yang dimaksudkan ya, maka jika kita katakan boleh, maka ini akan menyebabkan orang, lama-lama orang akan yang digantung dan dipakai adalah bukan Quran. Kemudian alasan yang kedua, li'anna ulamu khasiswa linusu silmani'ah min ta'li kitama'in, dan sesungguhnya tidak ada dalil yang mengkhususkan nas-nas yang bersifat umum yang melarang menggantungkan jimat. Dalil yang melarang jimat itu umum dan tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Semacam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun." Sesungguhnya ruqyah. Namun kalau untuk ruqyah di sini ada taksir. Terdapat dalil yang mengkhususkan tidak semua ruqyah itu syirik, tergantung isinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'ridu min ruqyakum la ba'sa fi ruqya ma lam yakun syirkan." Tunjukkan kepadaku, laporkan kepadaku bagaimana kebacaan ruqyah kalian, karena sesungguhnya tidaklah mengapa orang itu meruqyah selama isi ruqyahnya tidak mengandung kesyirikan. Maka ini mentaksir untuk poin aruqa. Watama'im, dan sebenarnya semua tamimah, semua bentuk jimat, watilawata, tiwalata, dan pengasihan, jimat untuk pengasihan ya, supaya tetap cinta, atau yang benci berubah jadi cinta, atau yang enggak cinta jadi cinta, syirkun hukumnya adalah kesyirikan. Untuk tamaim dan tiwala tidak ada pengecualian, tidak ada taksir. Taksir cuma ada untuk ukok. Maka larangan hadis yang melarang untuk tamaim itu bersifat umum. Karena bersifat umum, maka semua bentuk tamaim, semua bentuk jimat, baik dari Quran ataupun dari ya, dari ada Quran, dari tulang, atau berupa pring petuk, atau pring bukan petuk. Salah satu jimat yang kondang di tempat kita itu pring petuk. Pring yang apa? Bambu yang apa? Ruasnya ya, yang apa namanya? Ruasnya itu bahasa Indonesia apa? Ruasnya itu dua ruas bertemu, berdekatan. Ini kan harusnya ruasnya cuma satu. Ini ruas, kemudian itu ruas, kemudian ruas, dan ruas. Nah ini ruasnya ini yang harusnya di sini ruas, kemudian di sini ruas. Nah ruas, dua ruas ini berdekatan, kepetuk. Sehingga namanya pring petuk. Maka mau berupa pring petuk, mau berupa yang lainnya, maka itu umum. mau berupa kulit binatang, mau berupa gigi, katanya gigi macan, nggak tahu beneran apa enggak. Ada jimat berupa gigi, katanya gigi macan. Nah, wallah alam dari kebenarannya, keuntetekannya. Nah, ataupun Quran maka umum sehingga semuanya terlarang. Siapa mengatakan itu khusus untuk yang bukan Quran? Apa dalilnya? Dikatakan oleh, ya, oleh Ahmad, oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Uqbah bin Amir marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'alaqa tamimatan, barang siapa menggantung tamimah. Di sini ada man syartiyah. Kemudian tamimatan nakira. Nakira didahului syara menunjukkan makna umum. Maka siapa yang menggantung tamimah, apapun jenis tamimah, Quran atau bukan Quran, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik. Maka dalil-dalil di atas bersifat umum dan tidak terdapat dalil yang mengkhususkannya. Maka jimat itu semuanya haram, semuanya dari syirkun, baik berupa Quran ataupun bukan Quran, baik berupa Quran Istanbul ataupun kemudian ayat kursi yang digantungkan di mobil dengan niat untuk mewujudkan keselamatan sebagai sebab keselamatan, atau dituliskan di rumah atau di warung. Saya pernah naik bis. Di bis ini ada tamimahnya. Di bis ini ada tulisan Al-Qur'annya. Tulisan Al-Qur'an di sebelah kanannya sopir di atas. Ada tulisannya. Tak baca ayat apa ini pakai jimat. Surat Al-Hajj. Aslinya suratnya tentang masalah haji. Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, wa adzin sinnasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin min kulli fajin 'amiq. Wa Ibrahim, umumkanlah kepada seluruh manusia untuk berhaji, niscaya mereka akan mendatangimu. Ada yang jalan kaki, ada yang naik unta. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin, unta-unta yang kurus. Min fajin 'amiq, dari semua jalan yang jauh-jauh. Wah, ini supaya ramai penumpangnya ini. Apa hubungannya ayat ini dengan bis? Mau hubungannya ini supaya dari mana-mana naiknya bis ini. Maka ini tamimah. Maka ini tamimah berupa Quran. Ini sama saja dengan tamimah yang bukan Quran menurut pendapat yang paling kuat. Kemudian berikutnya adalah termasuk perbuatan syirik atau sebelumnya berkaitan dengan jimat, maka hukumnya itu dirinci sebagaimana poin memakai gelang kemarin. Jika niatnya sebagai cuma sebagai lantaran dan sebab, maka itu syirik asghar, syirik kecil. Namun ingat, syirik kecil bukan berarti dosanya dosa kecil. Syirik kecil itu dosanya dosa besar. Non disebut kecil karena berbeda dengan syirik besar yang membatalkan Islam. Syirik kecil itu belum sampai membatalkan Islam. Namun dia dosanya dosa yang besar, yang tidak kalah dengan dosa zina dan bunuh orang, atau bahkan lebih besar daripada zina dan membunuh orang. Akan tetapi jika jimat yang dipakai tersebut diyakini itulah yang mendatangkan manfaat, itulah yang mencegah bahaya selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini syirkun fi rububiyah. Mungkin ada syirik dalam rububiyah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah satu-satunya pengatur alam semesta. Kemudian berikutnya adalah at-tabarruk bil asjar wal ahjar wal athar wal binayat. Tabarruk dengan ngalap berkah, cari berkah dengan pohon, dengan bebatuan, wal atar dengan bekas, ini bekas pakaiannya artis. Wah, ini sekarang yang di ngalap berkah itu malah pakaian artis, pakaian orang yang enggak benar-benar. Kalau dulu masih mending, orang soleh yang dicari. Sekarang ketika ada lelang pakaian artis itu mahal-mahal, coba apa yang dicari orang? Tabarruk. Tabarruk dengan pakaian. Pernah saya baca koran, kebetulan baca koran, ada lelang katanya bajunya Soekarno itu sekian 100 juta. Coba apa yang dituju dari orang yang membeli barang-barang semacam ini? Tabarruk, ngarap berkah dan berkah dari bekas-bekas orang. Nah, kalau dulu yang dicari apa? Bekasnya orang soleh yang dianggap wali. Bekas minumnya, bekas air wudunya, bekas makannya. Sekarang bekasnya artis, bekasnya orang fasik, ini pakaiannya orang fasik. Wal asar, ngalah bekas dengan bekas, bekas pakaian, bekas tutup kepalanya, sandalnya atau yang lainnya. Wal binaya, dengan ngalah bekas dengan bangunan. Tabarruk artinya thalabul barokah, mencari berkah, mengharap berkah, dan meyakini adanya berkah dalam dalam benda-benda tersebut. Dan berkah itu maknanya adalah kasratul khair wa tubutuha, adalah kebaikan yang banyak dan kebaikan tersebut permanen, enggak pindah-pindah. Ada pada satu hak. Nah, apa hukum tabarruk dengan pohon, tabarruk dengan batu? Maka kata penulis, hukumnya adalah syirkun akbar. Karena orang yang tabarruk dengan pohon itu telah menggantungkan hatinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan berkah. Sedangkan para penyembah berhala, mereka dulu juga mencari berkah dari berhala yang disembah. Oleh karena itu, maka tabarruk dengan kubur orang saleh sebagaimana tabarruk dengan kuburnya Lata, tabarruk dengan pohon dan batu, maka itu sebagaimana tabarruk dengan Uzza dan Manat. Bentuk Lata itu kubur, bentuk Uzza itu pohon. Jangan dianggap patung. Banyak orang kira Lata itu dikira patung, seperti patung Ganesha atau patung Siwa atau patung Wisnu. Tidak, ya. Lata itu bukan patung. Lata itu kuburan. Lata itu kuburan. Maka penulis katakan, maka jika ada orang yang tabarruk dengan kubur orang saleh, maka ini seperti sebagaimana perilaku jahiliyah tabarruk dengan kubur Lata. Sedangkan Uzza itu bentuknya pohon, pohon yang kasih selambu, yang kemudian di dekat pohon tersebut ada batu. Nah, di dekat pohon Uzza itu ada batu besar. Nah, itu yang disebut dengan Uzza. Maka jika ada orang yang tabarruk dengan pohon, tabarruk dengan batu, maka ini jika kita bawa ke masa jahiliyah, maka ini sebagaimana tabarruk dengan Uzza dan Manat. Maka Lata itu bentuknya, ya, bentuknya pohon, bentuknya kuburan, sedangkan Uzza itu bentuknya pohon. Wa Nabi Waqil Al-Laitsi qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain untuk perang Hunain, mau berangkat perang Hunain. Wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin, dan kami adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafiran, itu baru saja masuk Islam. Ini penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam pada saat Fathul Mekah. Walil musyrikin sidratun, dan orang-orang musyrik punya pohon sidrah, yaqufuna indaha, yang mereka iktikaf di dekatnya. Iktikaf di dekat pohon tersebut, di bawah pohon tersebut, bahasa kita artinya semedi, nenepi. Semedi di bawahnya, lelaku di bawahnya. Nah itu yaqufuna indaha. Ini ibadahnya orang-orang Syria. Iktikaf di bawah pohon. Wa yatuna biha aslihatahu, dan mereka gantungkan di pohon ini senjata-senjata mereka dengan keyakinan jika pedang mereka telah digantungkan di pohon ini, maka ini jadi pedang yang ampuh. Menjadi pedang yang tajam, yang tidak pernah meleset, lebat mesti kena. Nah, ini dapatkan berkahnya pohon. Yukalu lahu, maka dinamakanlah pohon tersebut dengan Zata Anwar, artinya tempat gantungan. Nah, tempat gantungan, karena digantungi pedang-pedang supaya pedang menjadi pedang yang ampuh dan luar biasa. Fakulna, maka ketika kami melewati pohon sidr yang lain, ini bukan sidrnya orang musyrik, namun sidr yang lain, jenis pohonnya sama, maka kami katakan, ya Rasulullah, ija'alana zata anwat kamalahum zatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami pohon tempat kami gantungkan pedang dan senjata dalam rangka ngalap berkah, sebagaimana orang-orang musyrik punya pohon tempat gantung senjata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran, takjub, dan melengkapkan takjubnya dengan takbir Allahu Akbar. Maka di sini dalil masroknya disyariatkannya orang yang takjub dan heran untuk mengucapkan takbir. Bacaan yang masrok, ketika orang itu kagum dan heran, itu bukan wedan. Bacaan yang disyariatkan ketika orang kagum dan heran, itu bukan wah, sinting tenan. Namun apa? Namun bacaan yang masroh yang disyariatkan ketika heran adalah takbir atau tasbih atau subhanallah. Maka Nabi heran dengan kata-kata semacam ini. Masih ada Nabi, di sisinya seorang Nabi meminta sebuah kesyirikan, satu hal yang sangat-sangat mengherankan. Namun ini bisa dimaklumi karena apa? Wa nahnu hudatsau ahdin bikufrin, karena kami adalah orang-orang yang baru saja meninggalkan kekafiran. Maka artinya hal ini tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang telah lama masuk Islam. Ini dilakukan, permintaan ini itu diminta dan dilakukan oleh orang-orang yang baru masuk Islam, yaitu orang-orang penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam. Penduduk Mekah yang baru saja masuk Islam itu dalam sejarah disebut At-Tulaqo, dari kata-kata tolak, disebut At-Tulaqo. Makanya ada permintaan At-Tulaqo, orang-orang yang masuk Islam pada saat Fathul Mekah. Disebut At-Tulaqo artinya orang-orang yang dibebaskan, karena Nabi membebaskan mereka dan tidak menghukum mereka dan memaafkan mereka. Maka mereka disebut At-Tulaqo, orang-orang yang dibebaskan dan dimaafkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka dulu adalah orang-orang yang mendzalimi dan menyakiti Nabi dan para sahabat Nabi, Nabi memaafkan itu semua dan tidak mungkin-mungkin itu semua. Maka mereka disebut At-Tulaqo. Maka ini adalah permintaan yang disampaikan oleh At-Tulaqo. Maka hal ini menunjukkan bahasanya, jika seorang itu berpindah pemahaman, maka baru saja berbeda pemahaman, maka biasanya masih kecampur-campuran. Ketika orang berbeda dari ajaran kekufuran dan kekafiran menjadi Islam, maka pemahamannya yang ada pada benaknya di masa kekafiran itu masih ada yang tersisa, umumnya demikian. Demikian juga jika seorang itu dulu memiliki pemahaman ahlul bid'ah, kemudian bertobat dan berpindah kepada pemahaman ahlus sunnah, ya, maka umumnya dan wajar jika masih ada pemahaman-pemahaman yang keliru yang dimiliki oleh orang semacam ini. Buktinya baru saja masuk Islam kemudian meminta satu hal yang bernilai kekafiran dan kesyirikan. Inna hasanan. Sesungguhnya ini adalah jalan yang paling bagus. Hadis ini dibaca dengan hasanan, meskipun bisa dibaca sunan, namun yang dinilai lebih tepat adalah hasanan. Inna hasananu, sesungguhnya ini adalah jalan. Kultum waladina sibiyade, kalian mengatakan demi Allah zat yang jiwa kuasa di tangannya, kama qalat Bani Israel, bagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa. Ija'alana ilahan kama lahum aliha, wahai Musa, jadikanlah untuk kami Tuhan berhala sesembahan sebagaimana mereka punya berhala sesembahan. Dan Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalu, sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Lataqubunna sanana mangkana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti, melakukan jalan orang-orang sebelum kalian. Lihat kelas Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Tirmidzi. Perkataan Bani Israel ini terjadi setelah mereka, setelah Bani Israel Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Setelah Allah selamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun, kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Palestina, ke arah Palestina dari Mesir. Setelah mereka selamat dari kejaran Fir'aun, mereka melanjutkan perjalanan. Rencananya tujuannya adalah ke Palestina bersama Musa. Dan setelah mereka baru saja diselamatkan dari Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah jalan mereka melihat ada orang-orang yang bukan Bani Israel yang sedang menyembah berhala mereka. Lewat di tepi jalan ya, ada orang-orang musyrik yang sedang menyembah berhala. Maka mereka kepingin. Maka mereka kepingin, wah asik sekali menyembah berhala. Menyembah berhala mereka. Maka setelah mereka melihat, maka kenapa mereka mengucapkan ucapan ini? Kenapa? Karena mereka punya penyakit, terkena penyakit mengekor, taklid, penyakit taklid. Atau orang yang berbuat demikian, kok kelihatannya asik dan menarik, kemudian diikuti. Asal diikuti. Makanya ada penyakit taklid, penyakit mengekor, membebek. Ekor bebek, membiung, hewan semua. Mengekor, membebek, membiung. Orang-orang musyrik. Kemudian mereka mengatakan kepada Musa, ija'alana ilahan kamalahum aliyah. Itu karena kepencut, karena kepengin. Ya. Kok melihat asik dan menariknya orang yang menyembah berhala. Padahal baru saja Allah tunjukkan kepada mereka tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dengan dihancurkannya Fir'aun tanpa usaha yang dilakukan oleh Bani Israel. Itu kan lihat, baru saja Allah nampakkan kepada mereka di depan mata mereka bahasanya pengatur alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Laut merah yang demikian besar itu kemudian terbelah menjadi 12 jalan dan jalan kering bagaikan jalan asli. Terbelah jadi 12 jalan dan di antara sela-sela jalan tersebut air. Namun bisa saling lihat-lihatan. Yang jalan di sebelah sini bisa lihat temannya yang ada di sebelah sana. Oh, itu sebelah sana teman rombongan kita, yang lain. 12 jalan. Dan itu jalan kering yang asli sebagaimana jalan, seakan-akan bukan tidak pernah jadi lautan. Dan di antara jalan-jalan tersebut terdapat air yang menggunung, yang kamu tidak menjambui mereka. Baru saja Allah selamatkan mereka, baru saja Allah nampakkan. Setelah itu mereka semua Bani Israel telah sampai ke seberang, kemudian Allah tutup kembali laut yang telah Allah belah menjadi 12 jalan tersebut. Baru saja Allah nampakkan tanda kekuasaannya. Dan begitu mereka lewat melihat orang musyrik melakukan kesyirikan, yang mereka tertarik. Maka ini sungguh kebodohan yang sangat-sangat keterlaluan. Baru saja masalahnya, kalau sudah agak lama ya mungkin sudah agak lupa. Ini baru saja. Kemudian mereka mengatakan kalimat mereka ini. Maka Musa mengatakan qul innakum qaumun jahilun. Sungguh kalian sudah bodoh sekali. Bodohnya enggak ketulungan. Baru saja kamu lihat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, kok bisa-bisanya kepikiran minta syirik. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan perkataan tulaqa ij'alana dzata anwar itu sama dengan ij'alana ilaha. Padahal ij'alana ilahan itu adalah kalimat syirkin. Dan Nabi mengatakan perkataan at-tulaqa itu sebagaimana perkataan Bani Israel. Maka ini menunjukkan bahasanya perkataan at-tulaqa ij'alana dzata anwar itu adalah kalimat syirkin. Sebagaimana perkataan Bani Israel, itu merupakan kata-kata kekafiran dan kesyirikan. Dan ini menunjukkan bahasanya memiliki zatu anwar itu adalah sebuah kesyirikan, sebagaimana memiliki berhala itu adalah sebuah kesyirikan akbar. Maka memiliki zatu anwar itu adalah sebuah kesyirikan. Padahal zatu anwar ini diapakan? Ya, cuma orang itu iktikaf di dekatnya, di bawahnya, ya, tabaruk dengan gantungan pedang di sana. Namun ini dinilai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tindakan syirik akbar. Oleh karena itu maka penulis Fathul Majid mengatakan dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya ibadahnya orang-orang musyrik kepada pohon adalah bita'zim wal'ukuf wat-tabaru. Bahasanya ibadahnya orang-orang musyrik kepada pohon, bagaimana bentuk beribadah kepada pohon? Bagaimana ibadahnya orang musyrik kepada pohon? Bentuknya adalah bita'zim, dengan pengagungan, wal'ukuf, dengan iktikaf, dengan semedi di bawahnya, watabaruk, dan ngalap berkah, yaitu dengan gantungkan pedang. Kemudian penulis Fathul Majid mengatakan bihadil umuri salasah ubidatil asyjar wa nahwa. Dengan tiga hal ini maka pohon itu jadikan diibadai selain Allah Subhanahu wa taala, demikian juga benda-benda yang lain. Maka orang itu dikatakan menyembah pohon ketika melakukan tiga hal ini. Ada ta'zim, ada pengagungan terhadap pohon. Kemudian ini dijadikan sebagai pohon keramat, sebagai pohon ampuh, sehingga dijadikan sebagai tempat medi cari wangsit katanya. Dan dengan orang tabarok dengan pohon ini, makanya ada bentuk syirik akbar terhadap pohon. Kemudian yang keempat adalah sihir. Sihir dalam bahasa Arab adalah makhofiyah walatufa sababuhu. segala sesuatu yang samar, tidak jelas dan lembut. Yaitu maksudnya lembut di sini bukan lawannya kasar ya, namun tidak jelas. Dan yang sama tidak jelas sebabnya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan namimah itu sihir. Namimah itu sihir. Karena orang yang mendapatkan namimah itu tanpa sebab yang jelas, dulu suka sama si A jadi benci sama si A. Karena ada orang yang melakukan namimah, maka yang dulu kagum itu bisa benci setengah mati. Sebabnya enggak jelas. Cuma dengar omongan ini, omongannya orang yang namimah ini, maka sebabnya sama. Masuklah ke dalam hatinya omongan orang ini, tiba-tiba mengubah hatinya. Yang dulu ngefans berat sama ustadz ini jadi benci berat sama ustadz ini. Bisa berubah, mengubah hati tanpa sadar. Cuma orang tiba-tiba, oh saya kok jadi benci. Itu kalau masih agak sadar. Makanya dulu ngefans berat, dulu kemudian kagum berat, bisa jadi benci berat tanpa orang yang mengalaminya menyadarinya. Ada perubahan dalam diri saya, enggak merasa ada perubahan itu, enggak ada. Bahkan merasa perubahan jadi lebih baik, enggak merasa ada perubahan. Nampaknya dia biasa-biasa saja, padahal dia berubah. Maka sebabnya itu halus. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan namimah itu sihir. Oleh karena itu kenapa sihir disebut sihir? Sumia sihiran. Sihir disebut sihir karena sihir ini terjadi dengan perkara yang tidak jelas, yang sama, yang tidak bisa ditangkap oleh pandangan mata. Kemudian definisi sihir secara istilah. Sihir secara istilah huwa ibaratun, ibarat di sini diartikan adalah. Ibarat di sini terjemahnya adalah. Huwa ibaratun, sihir adalah secara istilah azaim. Azaim jamak dari azimah. Azimah itu bukan jimah. Sebagian orang salah paham karena ngerempet-ngerempet bahasanya, kemudian dianggap azimah, azimah ya. Jamak dari azimah. Kemudian azimah oh jimah. Bukan. Azimah, azaim jamak dari azimah. Azimah itu ruqyah. Suwuk. Mantra-mantra jambi-jambi. Maka ini atau dengan semisal waruqa. Waruqa sama azimah sama. Jambi-jambi, mantra-mantra. Wa kalamun yatakalamun bihi. Dan satu kalimat yang diucapkan itu mantra. Wa adwiyatun. Kemudian ya pakai ya, mungkin pakai obat-obat. Katanya obat alami. Wa tadkhinat. Dan pakai dupa, ya, dupa-dupa. Ini pengertian sihir yang disampaikan oleh penulis di sini. Namun sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad Muhammad Singkit di penulis Adwal Bayan, di Adwal Bayan, kata penulis Adwal Bayan, sihir itu tidak bisa didefinisikan. Sihir itu tidak bisa didefinisikan secara istilah. Kenapa? Sihir itu terlalu banyak ragam dan bentuknya. Jadi kemudian kalau mau buat definisi, buat takrif yang lengkap itu enggak bisa. Sihir ini enggak mencakup sihir itu. Nabi katakan astrologi itu sihir. Astrologi itu sihir. Nebak dengan dengan nebak nasib orang dengan tangan A, dengan mungkin semacam baca telapak tangan atau kemudian dengan gerak-gerak, itu sihir. Ini enggak pakai dupa-dupa, ini enggak pakai jambi-jambi. Maka bentuk sihir itu sangat luas. Macam-macamnya bentuknya sangat banyak sekali. Karena sangat sangat banyaknya bentuk sihir, maka penulis Abdul Bayyin mengatakan sihir itu tidak bisa didefinisikan secara istilah. Adapun apa yang disampaikan oleh penulis di sini, ini adalah definisi sihir dalam bentuk umum. Ya, sihir itu identik dengan dupa, identik dengan jambi-jambi, mantra-mantra yang diucapkan oleh tukang sihir. Dan sihir itu ada yang memberikan pengaruh pada hati, yang dulu benci jadi cinta, yang cinta jadi benci. Dan ada yang memberikan pengaruh pada badan sehingga jadi sakit atau bahkan mati dan dibunuh. Bahkan bisalah terpisah antara seseorang dengan pasangan hidupnya. Namun perlu kita yakini bahasanya berpengaruhnya sihir itu dengan izin Allah kauni dan kodari, bukan izin Allah syar'i. Izin Allah itu ada dua macam. Ada izin syar'i, dan yang kedua ada izin kauni, kodari. Maka sihir itu berpengaruh karena izin, dengan izin kauni. Bemahum bidari nabi min ahadin illa bi'idnillah. Di surat Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka tidaklah, para tukang sihir itu tidaklah bisa memberikan mudharat dengan sihirnya illa bi'idnillah, kecuali jika Allah mengizinkan, yaitu dengan izin kauni. Yang izin kauni ini belum tentu Allah cintai, dan di sini adalah sesuatu yang Allah benci. Beda dengan izin syar'i, itu adalah izin Allah untuk terjadinya sesuatu yang Allah cintai. Maka demikianlah keyakinan Ahlussunnah, bahasanya sihir itu punya pengaruh, punya takdir. Tidak sebagaimana akidah Mu'tazilah yang mengatakan bahasanya sihir itu khayal, tidak hakiki. Tidak ada itu orang sakit karena sihir, tidak ada orang mati karena sihir. Tidak, kita Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah. Adapun akidah Ahlussunnah, sihir itu hakiki, bisa memiliki pengaruh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Mu'tazilah mengatakan tidak ada orang yang terpengaruh dengan sihir. Sihir itu cuma, dalam keyakinan Mu'tazilah, itu cuma keterampilan dan trik tukang sihir. Ini cuma sulap saja. Tidak ada sihir dalam bentuk yang bikin membuat orang sakit, bahkan orang mati. Dan tegas Allah Subhanahu wa taala dalil untuk membantah mereka sangat banyak sekali dari ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ada kena sihir. Dalil hadis dalil Al-Qur'an adalah di surat Al-Baqarah, misalnya surat Al-Baqarah 102, ya Allah tegas mengatakan bahasanya sihir itu yufariqu bainal mar'i wa zawjih. Dengan sihir, tukang sihir bisa membuat cerai antara seseorang dengan suaminya atau istrinya. Namun Allah katakan mereka tidak bisa memberikan mudharat kecuali dengan izin Allah. Wa huwa amalun syaitaniyun. Dan sihir itu adalah ulah dan perbuatan setan. Wa katsirun minhu, dan banyak dari sihir itu tidak bisa terwujud kecuali dengan melakukan kesyirikan dan mendekatkan diri kepada al-arwah al-khabithah. Al-arwah al-khabithah itu sama dengan setan. Dengan melakukan sesuatu yang disukai oleh setan dan menggunakan atau beristi'anah dan minta tolong bitahayul ala istikhdamiha, untuk bisa memiliki kemampuan untuk menggunakannya bil isyrak biha, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyekutukan Allah biha dengan setan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan sihir dengan kesyirikan. Dan sihir itu bagian dari syirik dengan dua pertimbangan. Dengan dua alasan, dari dua sisi. Sihir itu adalah syirik dari dengan dua alasan. Tukang sihir itu musyrik karena dua alasan. Tukang sihir itu musyrik dan kafir dengan dua alasan. Alasan yang pertama, karena di sana terdapat penggunaan setan dan bergantung dengan setan dan boleh jadi mendekatkan diri kepada setan dengan sesuatu yang disukai oleh setan, sehingga setan itu yakumu bikhidmati, memberikan pelayanan kepada tukang sihir ini. Nah, setan yang membantu tukang sihir ini disebut di tempat kita disebut dengan khodam. Disebut dengan khodam. Dia punya khodam. Artinya dia tukang sihir punya khodam. Khodam itu artinya pelayan dan pembantu. Dan ini adalah adalah talbis. Karena aslinya tukang sihir itulah yang jadi pelayan dan pembantu dari setan tersebut. Namun tukang sihir itu supaya gagah, dia mengatakan kalau dalam bahasa Jawa rewang. Nah, kalau yang dia agak keren yang pakai Arab-Arab khodam. Nah, kalau dukun Jawa kata orang dukun hitam itu pakai bahasa rewang. Ini nanti saya tak tanya rewang saya. Itu maksudnya saya tanya jin dan setan saya. Nah, kalau dukunnya atau tukang sihirnya itu berbau-bau Arab dan agamis, kata orang dukun putih, kata orang itu ada black magic, ada white magic, dukun hitam sama dukun putih, ada magic hitam, ada magic putih, ada magic Jawa asli, ada magic campur-campur Arab. Maka sebenarnya bahasanya bukan rewa, namun khoda. Ini penipuan. Bukannya setan itu yang jadi khodam tukang sihir, aslinya dukun ini yang jadi khodam. Dukun ini yang jadi rewang, yang jadi jongosnya setan tersebut. Karena setan ini baru mau melaksanakan apa yang diminta oleh tukang sihir ini setelah tukang sihir ini melakukan sesuatu yang dia sukai. Ini disukai oleh setan tersebut. Ini adalah kompensasi, saya mau berbuat, saya mau menolong kamu, mau apa? Bunuh dia. Oh, gampang. Kamu lakukan ini dan ini dulu. Alasannya kedua, tukang sihir itu mengklaim hal yang gaib. Dan mengklaim menjadi sekutu Allah dalam masalah mengetahui hal yang gaib. Ini adalah kufur dan kesesatan. Maka tukang sihir itu kafir dengan dua alasan. Alasan yang pertama karena mereka menyembah setan. Alasan yang kedua, tukang sihir itu umumnya identik dengan tukang ramal yang nebak-nebak perkara gaib. Walaqad alimu laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah tahu, sungguh mereka telah yakin, sungguh orang yang membeli sihir. Lihat, Allah Subhanahu wa taala menyebut tukang sihir itu apa? Orang yang membeli sihir. Artinya orang itu tidak mungkin bisa menjadi tukang sihir kecuali ada kompensasi yang dia berikan pada setan dan iblis. Harus ada sesuatu yang dia tukarkan, beli, butuh beli. Dia harus punya uang untuk dia tukarkan, dia dapat sihir dan uangnya tersebut hilang. Apa itu uangnya? Ad-din. Uangnya itu adalah agama. Dia jual agamanya, dia dapatkan sihir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang jadi tukang sihir itu adalah lamanishtarahu. Sungguh orang yang membeli sihir sehingga jadi tukang sihir. Malahu fil akhirati min khalaq. Tidak ada baginya di akhirat bagian sedikit pun. Khalaq nakirah, didahului ma, nafi. Malahu, malahu fil akhirati min khalaq. Ini satu jumlah, satu kalimat. Maka ini nakirah, didahului nafi. Menunjukkan makna umum. Maka tukang sihir itu tidak memiliki bagian di akhirat, tidak sedikit ataupun tidak banyak, tidak pula sedikit, seluruhnya. Dia tidak punya seluruh bagian di akhirat, dan tidaklah orang yang dikatakan tidak punya bagian kesenangan dari akhirat sedikit pun kecuali orang kafir. Maka ayat ini dalil kafirnya tukang sihir. Ayat ini dalil kafirnya tukang sihir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut orang tukang sihir malahu fil akhirati min khalaq. Mereka tidak memiliki bagian dari kesenangan akhirat sedikit pun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ijtanibu asba'al muqiqah." Jauhilah tujuh dosa besar. Dari hadis ini sebagian ulama berpendapat dosa besar cuma tujuh. Hadis ini dalil yang dibuat oleh sebagian ulama untuk mengatakan dosa besar itu hanya tujuh, namun ini kurang tepat. Tujuh di sini tidak membatasi dosa besar hanya tujuh. Itu yang lebih tepat. Namun di antara dosa besar ada tujuh dosa besar. Tujuh hal yang mubiqat menghancurkan, artinya dosa besar. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, wa mahunna?" Apa itu tujuh yang menghancurkan? Maka Nabi katakan, "Asyirku billah, asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wasihru, dan sihir. Wa qatlun nafsil lati haramallahu ila fil haq." Dan membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang tidak dibenarkan. Dan jiwa yang Allah haramkan itu ada empat. Yang pertama, jiwa seorang muslim. Yang kedua, jiwa kafir dhimmi. Tiga, kafir mu'ahad. Keempat, kafir musta'min. Kafir yang minta jaminan keamanan. Kafir dhimmi yang tinggal di negeri kaum muslimin, kafir mu'ahad, kafir dari negeri kafir yang datang dan negerinya itu terikat perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Itu jiwa yang Allah haramkan. Jiwa yang empat jenis manusia ini disebut maksumud dam, orang yang terjaga darahnya. Ila bil haq, kecuali dengan alasan yang bisa dibenarkan. Jika dia seorang muslim, mungkin karena zina muhsan, karena dia bunuh orang, sehingga kisah, karena dia homo, sehingga berhak untuk dibunuh dengan ijma sahabat, atau yang karena sebab yang lain. Kalau itu kafir, kafir dhimmi, ya, karena dia membatalkan statusnya sebagai kafir dhimmi, ya, atau ya, demikian juga kafir-kafir yang lain. Jika kafir yang lain, jika dia membatalkan perjanjian mereka dengan kaum muslimin. Wa akli riba, dan makan riba. Tentang makan riba, Ibnu Dzakir Al-Ait mengatakan, tentang makan riba, Ibnu Dzakir Al-Ait mengatakan, "Wa huwa mujarrabun li su'ul khatimah." Wa huwa mujarrabun li su'ul khatimah. Makan riba itu terbukti menyebabkan orang su'ul khatimah. Huwa mujarrabun li su'ul khatimah. Makan riba itu terbukti menjadi sebab su'ul khatimah. Wa aklil malal yatim, malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Gimana kalau bakar harta anak yatim? Sama saja, merusak harta anak yatim. Itu maksudnya. Dan yang paling sering adalah dengan dimakan. Maka disebutlah makan. Wa tawali yaum az-zahdi, dan kabur meninggalkan medan perang pada hari az-zahdi, berkecamuknya peperangan. Wa qadzul muhsanat, dan menuduh perempuan yang baik-baik dengan tuduhan zina atau homo atau lesbi. Dan termasuk perempuan yang baik-baik adalah laki-laki yang baik-baik dengan ijma ulama. Termasuk perempuan yang baik-baik adalah laki-laki yang baik-baik. Dan kenapa yang disebut perempuan? Karena yang mendapatkan sasaran sering dituduh adalah perempuan. Al-ghafilat, yang lalai dari tuduhannya. Artinya yang tidak tahu menahu dengan apa yang dituduhkan. Sama dengan orang yang bersih, yang tidak salah, yang tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan. Al-mu'minah, dan dia adalah wanita yang beriman. Artinya kalau tuduhannya terhadap wanita kafir, ya tidak sampai menjadi dosa besar. Meskipun ya ini zalim dengan orang kafir, yang juga tidak boleh. Namun apakah sampai derajat dosa besar? Nah, tidak. Kemudian berkaitan dengan ketika beliau mengatakan tentang dan sihir itu adalah amalun syaitanun, penulis mengatakan kasirun minhu, banyak dari sihir itu tidaklah terwujud kecuali dengan syirik. Di sini penulis menggunakan kata-kata kasirun, menunjukkan adanya sihir yang tidak dengan syirik. Ada sihir yang tidak dengan syirik. Bagaimana dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Sulaimi di Al-Mufid ala kitab Tauhid, bahasanya sihir itu ada dua macam. Yang pertama adalah sihir yang dengan kesyirikan, dengan penyembahan dan pengabdian kepada setan, dan itulah umumnya sihir. Orang bisa nyantet, bisa ini dengan dia menyembah dan memujah jin dan setan. Kemudian yang kedua adalah sihir dengan ramuan yang diminumkan, sehingga jika diminum oleh seseorang maka dia terkena sihir, maka dia ramuan tersebut menyebabkan hilangnya kesadarannya atau yang lain. Namun wallahualam apa bentuk sihir untuk jenis yang kedua di tempat kita, sihir dengan ramuan. Ya, demikian kita baca kesempatan bagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa maksud wahnan dalam hadis? Cabutlah fa'inah la taziduka ila wahnan. Ini akan wahnan di situ bisa maknanya kelemahan. Maka kamu akan cuma semakin tambah lemah saja. Dalam ungkapan takjub dan kagum, apakah terdapat perbedaan konteks penggunaan antara subhanallah dan Allahu Akbar? Sebenarnya tidak ada perbedaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika kagum dengan sesuatu, kalau tidak menggunakan istilah subhanallah, maka dia menggunakan istilah Allahu Akbar sebagaimana keterangan penulis Fathul Majid. Ketika membahas tentang hadis Abu Waqid Al-Laitsi, penulis satu majid mengatakan, wakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'milu takbira wa tasbiha fi hali ta'ajjubi ta'ziman lillah wa tanziyan lahu idza sami'a min ahadin ma la yaliku billahi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan takbir dan tasbih fi hal ta'ajjub. Ketika beliau heran dan kagum, heran karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala jika mendengar seseorang melakukan sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tasbih mungkin ada konteksnya, yaitu bisa kita katakan ada konteks dari penjelasan di sini. Itu jika ada seseorang yang mengucapkan kata-kata yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan kita heran dengan ucapannya. Itu subhanallah. Maka mungkin kita katakan dari penjelasan penulis Fathul Majid ada konteksnya. Ya, konteksnya subhanallah itu untuk jika ada ucapan syirik, ucapan yang buruk yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum mengusap muka setelah salam dari salat fardu atau salat sunnah atau setelah berdoa? Untuk setelah salat ada hadisnya atau namun hadis yang dhaif. Untuk setelah berdoa maka terdapat hadis tentang hal ini, hadis tentang mengusap setelah doa, namun hadisnya diperselisihkan statusnya. Sebagian ulama menghasankannya semacam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani di Kulul Maram, demikian juga As-Sunani di Subul Salam menghasankan hadis ini, demikian juga penulis Tawdil Ahkam juga menghasankan hadis ini. Maka menurut ulama yang menghasankannya maka tentu boleh-boleh saja. Dan hadis ini disaifkan oleh sebagian ulama. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mendhaifkannya, demikian juga Al-Albani mendhaifkannya. Dan berkaitan dengan masalah mengusap setelah berdoa, Imam Ahmad mengatakan saya tidak jumpai adanya ulama yang berpendapat, saya tidak mengetahui adanya ulama yang berpendapat mengusap anjuran untuk mengusap muka setelah berdoa kecuali seorang tabi'in Al-Hasan Al-Basri. Oleh karena itu maka ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, maka siapa yang menganggap cenderung untuk menguatkan hadis ini maka dia boleh beramal dengannya, dan siapa yang mendhaifkan hadis ini maka tidak patut bagi dia untuk mengamalkannya. Dan yang lebih kuat wallahu taala a'lam adalah tidak mengamalkan hal ini. Hukum menengadahkan tangan saat berdoa. Dhabitnya atau kaedahnya mungkin sebagaimana dikatakan oleh Sa'ali Hasan bahwasanya mengangkat tangan itu masuk disyariatkan dalam tiga keadaan, ketika istisqa, ketika witir, kemudian yang ketiga adalah doa ul mas'alah. Ketika seorang itu berdoa dan berdoanya adalah doa ul mas'alah, doa memohon ini dan itu, bukan doa yang doa dalam artian zikir harian macam masuk masjid, keluar masjid, masuk atau semisal. Apakah laki-laki boleh memakai kalung, cincin dan sebagainya? Cincin boleh, tapi memakai cincin. Kalung tidak boleh, serupa dengan perempuan. Saya pernah mendengar kalau isbal itu tidak hanya celana. Nah, ini terdapat hadis tentang hal ini. Hadis yang bisa dibaca di Riyadhus Shalihin di bab isbal. Artinya isbal itu bukan hanya di celana dan di sarung, di jubah, tapi lengan baju yang kepanjangan termasuk isbal. Apakah ini ada dasarnya? Ada dasarnya, hadisnya bisa dibaca di Riyadhus Shalihin di bab isbal. Dan isbal untuk selain celana, sarung atau jubah, maka ada isbal di lengan baju, ada isbal di ekor imamah, ekor turban, itu ada isbal. Namun isbal untuk selain ini, selain celana, selain sarung, itu definisinya adalah khilaful adah, yang menyelisih adat kebiasaan masyarakat. Kalau misalnya umumnya orang pakai ekor apa ekor sobat itu cuma setengah apa nih? Setengah punggung, kok dia panjangkan ekornya sampai lutut misalnya. Maka orang ini pakai soban dah, dia isbal dalam soban. Maka tolak ukurnya adalah khilaful adah. Karena ini pengertian isbal bimana al-am. Karena isbal ada bimana al-khaf dan ada bimana al-am. Isbal bimana al-am adalah khilaful adah. Berpakaian yang tidak sesuai dengan tradisi masyarakat. Bagaimana dikatakan oleh Al-Qadhi Ayyam. Boleh tidak memperbagus kuburan di keramik? Jawabannya tidak boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membuat bangunan di atas kubur. Diberi nama wafat tahun. Jawabannya juga tidak boleh. Kecuali jika tidak terbedakan dengan yang lainnya, maka boleh diberi nama. Jika dikhawatirkan tidak bisa dibedakan, maka Al-Albani mengatakan di Ahkam Janaiz boleh diberi nama. Bolehkah memberikan uang kepada pengamen? Jawabannya dalam masalah ini, masalah dia menggunakan mengemisnya dengan maksiat, yaitu dengan musik. Maka kita membantu, ini ta'awun, membantu dia untuk meneruskan apa yang dia lakukan, yaitu berupa bermain musik. Demikian juga ini ngamen ini ada hakikatnya meminta-minta, dan dia menjadikan minta-minta ini sebagai profesi. Ini hukumnya haram, bahkan bisa besar. Oleh karena itu, selama tidak ada bahaya jika tidak memberi, maka sebaiknya tidak usah memberi. Dikhawatirkan termasuk dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bolehkah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan yang lainnya? Sebenarnya tergantung maknanya. Apakah di sana ada makna yang tidak benar, mengandung fanatisme kebangsaan, kemudian atau yang lain. Kemudian yang kedua adalah dinyanyikan dengan musik ataukah tidak. Jika tidak ada makna yang menyimpang, kemudian tidak dinyanyikan dengan musik, ya, maka insya Allah tidak masalah. Benarkah tindakan seseorang yang awalnya rutin mengikuti kajian, tapi ketika mau ujian kuliah mengurangi frekuensi mengikuti kajian? Ya. Bisa dibenarkan, ya, bisa dibenarkan, dan bisa tidak dibenarkan. Yang jadi tolak ukur adalah pengajiannya ini ilmunya adalah ilmu yang wajib untuk dirinya ataukah ilmu yang sunnah mu'akkad untuk dirinya. Kalau ini adalah satu hal yang fardu ain atas dirinya karena dia mau segera mau melakukannya, maka ya, ya. Dan ini dikatakan cuma mengurangi, tidak menghilangkan. Nah, maka kalau dia mau kurangi, maka tidaklah dia pilih-pilih pengajian yang hukumnya ilmu yang dipelajari di situ adalah fardu ain atas dirinya. Apa nasihat kepada seorang yang semangat ngaji tapi malas-malasan belajar kuliah? Kita nasihatkan kita sarankan untuk tetap bisa untuk menjaga menyeimbangkan segala sesuatunya, ya, masing-masing ada haknya, ngaji ada haknya, ilmu syar'i ada haknya. Dan karena tugas antum datang di sini untuk kuliah, maka ada hak juga untuk kuliah. Dan jangan sampai ini jadi fitnah bagi orang tua, ya, jadi sebab masalah jadi orang tua. Nanti orang tua kok melihat kayak gitu malah ngelarang ngaji, malah repot. Nanti kemudian ada kesan yang, apalagi orang awam, orang tuanya orang awam, nanti ada kesan yang jelek dengan orang yang semangat belajar. Ini seharusnya kita berusaha untuk menghilangkan, berusaha untuk meminimalkan masalah dengan kita jaga memberikan hak masing-masing, haknya masing-masing. Apakah termasuk perbuatan syirik jika menggunakan dupa yang menggunakan dupa yang bukan sebagai aromaterapi. Allah Alam, mungkin yang dimaksudkan dupa biasa, tidak masalah. Ya, pakai gaharu, pakai cendana untuk mengharumkan ruangan, ya, boleh-boleh saja, tapi gaharu mahal. Dan di antara bentuk merawat masjid yang dikatakan oleh para fuqaha adalah memberi dupa untuk masjid. Di antara bentuk merawat masjid yang disampaikan oleh para fuqaha di kitab-kitab fikih adalah memberi dupa untuk masjid. Nah, ini gaharu atau cendana yang dibakar kemudian digunakan untuk mendupai masjid. Bolehkah mengalih presentasi kuliah dengan salam di mana ada beberapa mahasiswanya kafir? Jawabannya boleh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sekumpulan orang di sana, ada sahabat, ada orang-orang dan ada orang-orang kafir, dan Nabi mengucapkan salam. Duduk di bekas tempat sholat subuh akan dapatkan berkah. Bagaimana jika berpindah tempat tidak di bekas sholat subuh, manakah yang lebih baik? Untuk sholat subuh tidak harus di bekas duduk sholatnya, asalkan di masjid. Karena siapa ya sholat subuh berjamaah, kemudian dia berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala sampai matahari terbit, kemudian dia sholat dua rakaat, maka dia mendapatkan berkah berupa mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Namun untuk sholat secara umum, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setelah orang itu selesai salam, maka malaikat itu tetap akan mendoakan orang ini selama dia tidak hadas dan selama dia tidak berpindah tempat. Maka ada berkah yaitu doa malaikat selama tidak hadas dan selama tidak berpindah tempat. Maka jika memungkinkan tidak mengganggu dan menyempitkan orang lain, maka yang terbaik adalah duduk di tempat, ya, di tempat terakhir tasahud. Akan tapi jika ini menyebabkan karena sempit kemudian malah berkeringat, malah enggak konsentrasi, maka pindah tempat dan dia bisa mendapatkan ketenangan dan bisa lebih konsentrasi untuk berwirid dan berpikir, maka insya Allah lebih baik. Saya pernah mengerjakan tugas sampai larut malam ketika sholat subuh berjamaah, tertidur beberapa saat ketika tahiyat akhir hanya beberapa detik. Apakah sholat saya batal? Apakah saya harus mengulangi sholat? Kalau cuma beberapa detik, berarti insya Allah bukan termasuk tidur nyenyak, namun tidur masih sadar, buktinya imam salam masih dengar. Kalau kemudian imam salam kemudian gak dengar, kemudian di tablet temannya, ini imam sudah salam. Maka batal sholatnya. Tapi kalau tidurnya belum bukan tidur yang nyenyak, ya, dan tolak ukuran nyenyak dan tidak adalah paham sekelilingnya, ada suara, itu dengar, masih dengar, maka ini bukan tidur nyenyak dan ini belum membatalkan wudu dan betul sehingga belum membatalkan sholat. Apakah memakai celak disunahkan untuk laki-laki? Apakah mubah hukumnya? Untuk memakai celak yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin di Sarah Muntek, beliau mengatakan ini celak yang dianjurkan untuk laki-laki adalah celak dalam rangka untuk pengobatan. Celak dalam rangka berobat itu yang dianjurkan untuk laki-laki, sedangkan jika celak itu tersebut untuk berhias, maka beliau tawakuf untuk memberikan penilaian apakah ini boleh ataukah tidak. Ada pertimbangan tidak boleh karena ini berhias bagaimana perempuan, maka beliau tawakuf. Maka kita sarankan kalau mau bercelak untuk laki-laki, sebaiknya adalah celak untuk berubah karena mata itu sakit, merah atau lain kemudian bercelak. Namun jika tidak, maka yang insya Allah yang lebih tepat adalah tidak menggunakan. Apakah dalil yang menunjukkan ketika kita hendak keluar dari majelis kajian harus mengangkat tangan? Sebenarnya bukan masalah mengangkat tangan dan tidak, namun minta izin dan tidak. Minta izin dan tidak. Kita datang di sini, maka kita hendak keluar, kita minta izin untuk diizinkan untuk keluar karena satu keperluan. Itu yang jadi pokok masalah. Jadi bukan hanya sekedar angkat tangan tanpa fungsi, namun angkat tangan dengan tujuan izin. Sehingga kalau enggak diizinkan seharusnya enggak, ya jangan nekat. Misalnya kemudian disyaratkan, jangan sebentar lagi kita sudah mau selesai, duduk aja. Ya duduk, jangan bablas. Karena ini tujuannya adalah minta izin. Apakah hikmah didahulukannya penyebutan kitab Allah daripada Rasul-Rasul Allah? Karena kitab Al-Quran itu abadi, Rasul meninggal. Maka misalnya dalam hadis tentang nasihat, nasihat kepada kitabnya dan kepada Rasulnya. Kenapa kitab dulu kemudian baru Rasul? Karena kitab itu masih terus, Al-Quran terus masih ada bersama kita. Rasul sudah tidak ada bersama kita. Apakah Al-Quran akan benar-benar diangkat hilang pada hari akhirat? Ya, di akhir sebelum akhirat terjadi, Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Al-Quran. Tidak ada lagi di dunia ini, tidak ada orang yang hafal, tidak ada lagi di tulisan, semuanya Allah angkat. Bagaimana terdapat dalam beberapa asal. Apa yang dimaksud dengan kegawen? Agamanya orang Jawa yang berbau dengan penyembahan jin, kemudian kemudian hati-hati dengan surah, dengan macam-macam yang titik, semuanya pakai hitungan, ini hari na'at, hari sial, hari baik dan seterusnya. Apabila ada orang meninggal sedangkan dia memiliki pemahaman kejawen, apakah disolati? Jika dia pemahaman kejawennya adalah sampai menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, syirik akbar. Jika sampai syirik akbar, maka tidak boleh disolati. Ya, tentang pengobatan alternatif, saya melihat isi acara pengobatan alternatif di televisi. Dia memperkenalkan metode penyembuhan jarak jauh dengan cara meminta pengobatan mengirimkan foto. Ini termasuk sihir? Jawabannya, iya, ini sihir. Ciri sihir adalah minta foto dan memanfaatkan foto. Itu ciri sihir. Dan datang ke seorang katanya tabib pengobatan alternatif, kemudian dia minta foto, ini tukang sihir. Bisa jadi seorang muslim membunuh, mencuri, berzina dan lainnya, namun mustahil seorang muslim berbohong, ingkar janji dan khianat. Apakah perkataan ini benar? Perkataan ini telah kita bahas ketika kita membahas kitab Al-Kabair. Ya, di sana terdapat riwayat muslim seorang muslim bisa jadi mencuri dan berzina, akan tapi tidak mungkin berbuat berdusta. Ini menunjukkan bahasanya besarnya dosa-dosa. Dan sebenarnya dosa itu pada hakikatnya adalah bertolak belakang dengan tabiat seorang muslim. Karena dosa itu adalah tabiat seorang munafik dan bukan tabiat seorang muslim. Namun bukan berarti menunjukkan kafirnya orang yang berdosa, selama dia tidak menghalalkan dosa. Apa ini kok masalah telepon mati, tolong call lagi. Hah? Apa ini? Saya gak tahu. Bagaimanakah hukum makan daging kuda? Daging kuda haram menurut Abu Hanifah dan halal menurut jumhurul fuqaha. Dan yang benar adalah pendapat jumhurul fuqaha mengatakan daging kuda, sate kuda hukumnya halal. karena para sahabat yang beliau di Madinah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi mengetahui dan Nabi tidak mengingkarinya. Bila ada seorang suami yang minum asi istrinya, bagaimanakah hukumnya? Apakah suami istri ini menjadi saudara sepersusuan? Sebenarnya tidak, karena itu ada batas usia untuk jadi saudara sepersusuan, yaitu selama kurang dari 2 tahun. Hukum hipnoterapi, wallah alam saya tidak tahu hipnoterapi, sehingga saya tidak bisa memberikan komentar. Bagaimana dengan wanita haid yang pergi ke masjid, bagaimanakah hukumnya? Diperselisihkan oleh ulama, jumhur fuqaha melarangnya. Di antaranya adalah Imam Mazhab yang 4, melarang perempuan untuk masuk masjid. Namun hadis yang dijadikan dalil berdasar oleh jumhur adalah hadis yang lemah. Dilemahkan oleh Al-Albani bin Al-Ghalib. Sebagian ulama mengatakan boleh, semacam Ibnu Hazm, dan di antara ulama sekarang Al-Albani membolehkan hal ini karena tidak ada dalil yang melarang, karena hadis yang dijadikan dalil oleh jumhur adalah hadis yang lemah. Ditambah terdapat riwayat adanya seorang perempuan yang menjadi tukang sapu masjid Nabawi dan dia tinggal di masjid, dan tidak terdapat keterangan bahwasanya dia keluar tidak tinggal di masjid ketika dia masa haid, dan hukum asal perempuan adalah berhaid. Pengobatan dengan tenaga dalam itu sihir ataukah tidak? Ini jelas itu berbau sihir, karena itu aslinya bukan tenaga dalam tubuh, namun tenaga jin. Oleh karena itu setiap perguruan tenaga dalam itu nanti ada acara apa? Seperti mantan-mantannya. Ada acara namanya acara pengisian. Dan acara pengisian itu mesti di, kalau di sini ya, perang kritis, perang kusumo. Ya. Ada acara pengisian. Itu acara untuk naik tingkat. Untuk naik tingkat itu ada acara pengisian. Apa itu hakikat acara pengisian? Diisi jin oleh gurunya. Dan oleh karena itu tempatnya dipilih tempat yang banyak jinnya. Di dekat perang kritis, perang kusumo, malam hari, pas bulan purnama. Bagaimana kalau menepis keraguan ketika telat antar kentut dan tidak? Hukum asalnya tidak kentut sampai yakin. Kata Ibnu Barok, sampai kamu berani bersumpah, wallahi saya kentut. Nah itu baru dihukumi kentut. Bagaimanakah berhubungan dengan perempuan ketika di kampus? Kita tidak bisa mengelak dari interaksi dengannya, misalnya tugas atau yang lainnya. Jadinya diminimalkan seminimal mungkin. Kalau ketika bisa meminimalkannya, kenapa nyerempet-nyerempet? Itu yang jadi masalah. Bisa dihindari, kenapa ditabrak? Man sana sunatan hasanah falahu ajruha. Dikatakan dalam hadis ini sunnah bermakna lugawi karena di akhir hadis disifati dengan sayi'ah, sehingga mencakup semua perbuatan termasuk perbuatan baru dalam agama. Jika dikatakan hadis ini berkaitan dengan amalan sedekah, bagaimana dengan kaidah al-ibratu bi'umumil lafzi? Nah, hadis man sanna fi lisani sunatan hasanah itu luas, namun ada sunnah hasanah dan ada sunnah sayi'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada man sana fil islam sunatan hasanah, dan di bawahnya lah man sana fil islam sunatan sayyi'ah. Maka apa yang dimaksud dengan man sana fil islam sunatan sayyi'ah? Jawabannya adalah di antaranya adalah bid'ah dolalah. Di antaranya adalah bid'ah dolalah. Dan maksiat di satu tempat itu enggak ada orang judi. Dan datanglah pendatang baru dan dialah yang menggerakkan judi tempat ini. Maka ini adalah man sana fil Islam sunatan sayyi'ah. Atau di sini tidak pernah dikenal bid'ah. Satu jenis bid'ah. Datanglah orang baru, dai baru di sini kemudian ngajar bid'ah. Maka ini man sana fil Islam sunatan sayyi'ah. Kemudian man sana fil Islam sunatan hasanah, kata Syaikhul Utsaimin, mencakup tiga hal. Sunnah hasanah mencakup tiga hal. Yang pertama, menghidupkan sunnah mahjur, menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua adalah membuat sarana baru, membuat sarana baru yang sarana baru ini mendukung kebajikan, membuat sarana baru yang mendukung kebajikan. Misalnya di satu tempat, tidak ada di daerah ini, di kecamatan ini, kabupaten ini, orang berdakwah dengan buletin Jumat. Kemudian ada orang ngetes buletin Jumat, dan ini manfaat untuk satu kabupaten ini misalnya, atau bahkan satu provinsi ini, maka ini dia telah menghidupkan, maka dia telah melakukan sunnah hasanah, melakukan satu sarana baru yang ini mendukung kebajikan. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terdahulu dalam melakukan kebaikan. Misalnya ada orang duduk-duduk di satu tempat, orang yang duduk-duduk di satu tempat ini bingung mau ngapain, akhirnya kemudian ada orang yang ambil mushaf Quran dan baca Quran, kemudian yang lain ya, daripada termenung nganggur dan baca Quran, maka yang lain kemudian ikuti di tempat itu, ikuti baca Quran. Maka ini tiga makna sunnah hasanah fil Islam. Orang yang melakukan bid'ah senang melakukan pembagian ibadah menjadi mahdoh dan rayu mahdoh, dan bid'ah hanya dalam ibadah mahdoh. Misalnya maulid nabi adalah ibadah rayu mahdoh, sehingga tidak dikatakan bid'ah. Bagaimanakah penjelasannya? Jawabannya, bid'ah pada asalnya ada pada ibadah mahdoh. Namun apakah ada bid'ah dalam masalah ahdah? Jadi pendapat yang paling kuat, ada bid'ah dalam masalah ahdah. Ketika masalah ahdah ini dijadikan sebagai ibadah, bagaimana orang-orang sufi memiliki bid'ah dengan masalah kain wol? Kan pakai kain, mau kain wol atau kapas itu ada. Apakah ada? Namun ketika ini dijadikan ibadah, orang itu, orang yang soleh adalah orang yang pakai wol, demikian kata orang sufi, maka ini jadi bid'ah. Maka ketika ini perkara ada, acara makan-makan misalnya, karena maulid nabi itu yang penting mauludan, mulut. Banyak orang ngasih nama maulud, ya, mauludan. Ya benar memang mauludan, karena antara acara intinya adalah acara untu. Acara intinya adalah acara untu. Acara makan-makan, kalau anda baca acara makan-makan ini kemudian dijadikan ibadah, orang merasa beribadah dengan, karena kita mengadakan mauludan, makan-makan, makanya dia orang dapatkan ibadah, merasa mendapatkan ibadah dengan hal tersebut, maka ini bid'ah. Seandainya ini anggap saja ini adalah perkara ada, karena ada bid'ah dalam perkara ada ketika disikapi perkara ada tersebut sebagaimana perkara ibadah. Bolehkah mengkiaskan hukum mengkhususkan ruqyah untuk tamaim? Tak, saya suruh ada dalilnya. Yang ada pengkhususannya adalah rupiah. Tidak ada pengkhususan untuk tamaim, maka ya tidak kita khususkan, namun kita katakan tarangan tamimah, tarangan jimat itu bersifat umum. Apa hukum orang yang mengingkari adanya sihir? Hukum adanya kufur. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam banyak ayat, bahkan di surat yang dihafal oleh semua orang, surat Al-Falaq, Allah tegaskan adanya tukang-tukang sihir. Artinya ada sihir. Apakah grafologi termasuk syirik? Apa ini? Grafologi salah satu cabang ilmu psikologi yang baca karakter seseorang dan isi hati dengan menganalisis tulisan tangan. Memang terbukti ada hubungannya atau tidak? Memang terbukti memang ada hubungannya atau cuma dianggap berhubungan padahal tidak berhubungan? Kalau memang tidak ada hubungannya, ya maka ini syirik abrol. Menetapkan sifat ini bukan sifat. Bolehkah bermakmum pada orang yang sedang sholat sunnah? Sebagian ulama melarang. Nah, ini masalah khilaf. Namun pendapat yang paling kuat boleh. Karena Mu'adz bin Jabal sholat isya bersama Nabi di Masjid Nabawi, kemudian sholat di masjid kampungnya, sholat isya dan statusnya adalah sholat sunnah, dan makmumnya wajib. Jika boleh, apakah si imam tersebut menjadi mengeraskan suaranya jika saat itu adalah waktu maghrib? Ya, karena dia melaksanakan salat sunnah, maka dia tidak mengeraskan bacaannya. Namun bermakmum di belakang orang ini sah. Bagaimana cara membedakan bid'ah yang haram dengan bid'ah yang makruh? Sebagian ulama mengatakan ada bid'ah itu ada bid'ah yang haram dan ada bid'ah yang makruh. Semacam Syatibi di Islam. Maka Nabi pendapat yang dipilih oleh setelah Al-Fauzan, nanti insya Allah ada di sini, ada di Al-Irsyad, ketika pembahasan bid'ah, dia mengatakan pendapat yang benar, semua bid'ah itu haram. Karena Nabi mengatakan semua bid'ah itu dolalah. Di mana saya bisa jumpai keterangan bahasa yang korek pada zaman salaf adalah hafid dan alim terhadap Al-Quran, itu bisa baca di sarah-sarah hadis. Apa hukum reunian? Karena beberapa teman kebablasan reunian di Facebook sehingga bebas apa ini? Apa ini? Ngoncong-ngoncong. Apa itu? Apa ngomong-ngomong dengan mantan teman SMA yang berkenaan jenis kelamin, ngobrol tentang kejadian masa lalu dan yang lainnya, mohon diberi nasihat. Pertama, min asbabil futur itu reuni. Min asbabil futur itu reuni. Di antara sebab futurnya seorang, turunnya iman seseorang, bahkan habisnya iman seseorang, itu gara-gara reuni. Kemudian bicara-bicara tentang masa lalu, kemudian teringat masa indah masa lalu, akhirnya kemudian ingin mengulang masa indah masa lalu. Akhirnya kemudian orang itu kemudian berubah. Oleh karena itu, maka di antara sebab putus turunnya iman, kemudian rusaknya agama seseorang, itu adalah reuni. Maka ketika dalam acara reuni tersebut, baik acara reuni yang langsung ataupun acara reuni tidak langsung semacam di Facebook, jika seorang itu tidak bisa bersikap yang benar, sikap yang tepat, yang syar'i dalam acara semacam ini, maka cara yang terbaik adalah dia tinggalkan hal ini. Jangan dekati fitnah. Man sami'a bid-dajjal falyan anhu. Siapa yang mendengar dajjal, siapa yang mendengar sumber masalah, jauhi, jangan dekat-dekati. Ada teman yang tidak betah tinggal di Wisma dan mau pindah ke kos biasa, bagaimanakah hal ini? Tergantung sebabnya, karena teman di Wismanya itu usil-usil semua, jahil-jahil semua, bikin orang gak betah. Kemudian dia lihat ada tempat yang aman, namun kita khawatirkan kalau ini tidak ada masalah di wismanya, kemudian dan kos biasanya itu adalah kos yang penuh dengan maksiat, musik-musikan, rokok-rokokan dan yang lainnya, maka ini karena takut bergaul dengan orang yang baik-baik dan ingin bergaul dengan orang yang tidak baik-baik. Nah, ini tanda turunnya iman. Namun jika mungkin kos umum yang dimaksudkan di sini ya juga kos yang lumayan aman, ya. Secara umum itu aman, ya, tidak ada gangguan dengan suara musik, tidak ada macam-macam yang lain yang terlarang. Jika memang tidak ada unsur yang terlarang di kos umum yang dimaksudkan, ya, maka tidak bisa kita salahkan. Terlebih lagi jika dia dapat masalah dengan teman-temannya di Wisma. Tapi yang jadi masalah jika hal ini karena faktor mencari lingkungan yang tidak baik dengan meninggalkan lingkungan yang baik. Ini berhijrah menuju apa yang Allah larang. Ini satu hal yang sangat disayangkan. Bolehkah mengerjakan laporan petugas di dalam musala atau di masjid kampus? Urusan dunia dilakukan di masjid itu pada asalnya dibolehkan selama tidak terlalu banyak dan sering, karena masjid bukan dibangun untuk tempat tugas. Bolehkah kita menganggap bahwasanya keyakinan sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit adalah bid'ah, walaupun kita tahu bahwasanya di sana ada khilaf ijtihadiyah? Ya, karena masalah bid'ah dan tidak sebagiannya adalah diperselisihkan. semacam kunut subuh, apakah bid'ah, apakah bukan bid'ah? Sebagian ulama mengatakan bid'ah, sebagian ulama mengatakan tidak bid'ah. Bahkan jahr bismillah sebagian ulama mengatakan bid'ah. Makanya ada perbedaan tentang masalah masalah apakah ini bid'ah atau bukan bid'ah. Sebab hal ini bertentangan dengan kaidah lau kana khairan latabaquna ilaihi. Dan ini bukan berarti kita mengeluarkan Ibnu Qayyim dari lingkaran Ahlussunnah, sebab ulama bisa saja tergelincir. Namun yang jadi tolak ukur dalam masalah ini, sikap yang tepat dalam masalah ini, apakah ini sudah sampai derajat bid'ah ataukah tidak, apakah ini baru derajat rajih dan marjuh, ini adalah melihat kekuatan dalil. Jika memang ulama yang berdalil dengan memiliki pendapat yang marjuh itu adalah dia memiliki alasan yang juga makbul, maka ini adalah permasalahannya adalah rajih dan marjuh. Siapa sajakah ulama salaf yang pernah melakukan tahdzir terhadap bid'ah amaliyah selain Ibnu Mas'ud? Ibnu Umar pernah, ada seorang yang bersin dan mengatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar mengatakan saya bertahmid dan bersolawat, namun tidak seperti ini yang Nabi ajarkan. Cukup tahmid saja. Maka Ibnu Umar melakukan. Bolehkah sholat sunnah qabliyah sebelum azan duhur? Jatuhnya tidak sah. Jika tidak sah sholat sunnah qabliyah jika waktunya belum tiba. Jika belum azan duhur namun waktu belum tiba, maka boleh qabliyah duhur. Yang jadi tolak ukur adalah waktu. Apakah ada dalil bahwa dipasang ayat kursi dapat mengusir jin? Dipasang. Dipasang ayat kursi bisa mengusir jin. Nah, ini menjadikan ayat kursi sebagai jimat dan hukumnya haram. Apakah mengambil riba dari tabungan dan digunakan untuk makan sehari-hari termasuk makan riba? Iya. Karena status menabung itu menghutangi bank. Status menabung itu hukumnya adalah qardun. Kita menghutangi bank. Kemudian kita mendapatkan bunga itu dari orang yang kita hutang, yaitu di sini bank. Tahlilan itu bid'ah yang haram apakah makruh? Jadi ini bid'ah yang haram. Jika haram maka kafirkah orang yang mensyariatkan tahlilan setelah tegak hujah karena dia telah mensyariatkan apa yang Allah haramkan? Dan terdapat banyak, kita katakan terdapat banyak yang bid'ah yang lebih parah lagi. Bid'ah dalam masalah akidah, namun tidak dikafirkan oleh para ulama meskipun sudah didakwai. Namun cuma ya, cuma tetap dikatakannya adalah perkara yang bid'ah dan dia adalah orang yang melakukan kebid'ah. Imam Ahmad telah menegakkan hujah kepada Ibnu Abi Daud yang mendakwakan Khalqul Qur'an dengan hujah yang sangat mantap sekali. Akan tapi Imam Ahmad tidak mengafirkan orang ini. Kan cuma mengatakan, namun apa? Wah, ini statusnya cuma ahli bid'ah dan mengusung kebid'ah. Maka perlu berhati-hati tentang masalah apa ini, masalah besar, masalah takfir. Apakah kafir orang ya setelah dinasihati, setelah tegak hujah? Penjelasan ulama yang mengatakan bahasanya vonis bid'ah untuk muayyad adalah setelah tegak bid'ah. Sebagian ulama memiliki kaidah semacam itu, bahasanya seorang itu baru dinilai ahli bid'ah setelah ditegakkan hujah padanya. Bahasanya apa yang dilakukan itu tidak bukan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu dia bisa disebut sebagai mubtadi, semacam semi-semi di banyak tempat, semacam di Sarah Arba'in. Maka harus ada hujah dulu baru disebut sebagai mubtadi. Maka setelah orang ini ditegakkan hujah padanya, maka statusnya bukan kafir namun mubtadi. Apakah dalam berzikir pagi dan petang harus menutup aurat? Mungkin perempuan misalnya, apakah harus pakai kerudung dan Ustaz Husain pernah ditanya tentang apakah perempuan yang baca Quran itu harus pakai kerudung. Jawaban beliau, tidak harus baca kerudung. Tidak harus pakai kerudung. Jika seorang ahlu sunnah yang, pertanyaannya aneh, jika seorang ahlu sunnah yang memiliki sifat hizbiyah, apakah orang ini masa dianggap ahlu sunnah? Pertanyaan atasnya aja. Jika seorang ahlu sunnah punya hizbiyah, apakah dia masih dapat dianggap sebagai ahlu sunnah? Dia, penanya sudah menyebutnya dia sebagai ahlu sunnah. Kenapa ditanyakan? Dia masih ahlu sunnah apakah bukan? Jika tidak, bagaimana dengan ahlu sunnah yang melakukan dosa besar seperti zina? Apakah itu mengeluarkan dia dari ahlu sunnah? Mana yang lebih besar, dosa besar dan zina atau dosa hizbiyah? Dapatkah dikatakan dia ahlu sunnah tapi hizbi? Wah, ini aneh lagi. Ahlu sunnah tapi hizbi. Katanya orang yang melakukan perbuatan zina selama dia meyakini dosanya zina, maka ini tidaklah mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Ahlu sunnah berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan masalah prinsip-prinsip beragama. Tidak, jika itu tidak merusak prinsip dia dalam beragama, maka ini tidak merusak status dia sebagai ahlu sunnah. Kemudian di antara hal yang merusak prinsip beragama adalah hizbiyah, ya. Ketika dia meletakkan bahasanya baik dengan ucapannya ataupun dengan perbuatannya, kebenaran itu hanya pada ya, si fulan. Jika si fulan mengatakan, maka itu hak apapun yang dia katakan. Maka ini hibi ya. Baik ini dikatakan dengan lisan ataupun dikatakan dengan perbuatan. Dan tidak ada kebenaran dalam selain si A. Maka ini hibi ya. Maka orang yang maka berkaitan dengan hal ini, Sayyid Muslimin punya kaidah yang sangat menarik bagaimana di kitabun ilmi dan juga di Syarah Arba'in. Bahasanya ahlu sunnah itu yang terjajah, ahlu sunnah itu yang terjajah, dan muktadir itu yang terjajah. Kebid'ahan sepatu orang sebagai ahli bid'ah itu bisa ada seorang artinya ada seorang itu dia ahlu sunnah salafi dalam masalah ini dan tidak salafi dalam masalah itu. Maka ada seorang yang bisa dikatakan dia adalah dia salafi dalam masalah ini, namun dia adalah ahli bid'ah dalam masalah itu. Maka ketika dia penyimpang dalam satu masalah yang menyelisih jalan ahlu sunnah, maka kita katakan dia adalah ahlu bid'ah dalam masalah ini, namun bukan ahlu bid'ah dalam masalah lain. Demikian kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.